Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah syarah usul sunnah Imam Ahmad, syarah dari Syekh Sa'ad Ats-Tsauri Hafizullah Ta'ala wa waqahu. Kita masih di halaman 23. Mas'alatun, hal qalu sahabi wahdahu yu'addu hujatan awla, perkataan atau pendapat sahabat semata tanpa yang lain, tanpa dukungan dari pendapat yang lain atau sisi yang lain, apakah dinilai hujah ataukah tidak? Maka jawabannya, perkataan sahabat itu ada tiga macam. Yang pertama, ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat, maka jika sahabat berselisih, fala yu'tabaru qawlu ba'dihim hujatan ala ba'dihim akhar, maka tidaklah perkataan sebagian mereka menjadi hujah bagi sebagian yang lain, karena tidak ada kelebihan untuk pendapat sebagiannya atas sebagian yang lain. Meskipun demikian, maka perkataan misalnya pendapat yang di situ sepakat Abu Bakar dan Umar berbeda dengan ya, pendapat yang tidak demikian. Demikian juga ketika satu pendapat itu menjadi pendapat empat khulafa'ur rasyidin yang ini menyelisihi pendapat yang lain, sahabat yang lain, maka pendapat empat khulafa'ur rasyidin ini memiliki nilai lebih. Macam yang kedua, jika seorang sahabat qala biqaulin, mengatakan satu perkataan dan tidak dijumpai lahu mukhalifun, pendapat yang lainnya, pendapat sahabat yang lain yang menyelisihi, dan pendapat tersebutlah tersebar di tengah-tengah umat, wada'a dzalikal qaulu, dan telah tersebar pendapat tersebut, walam yungkirhu mungkirun minas sahabati, dan tidak ada sahabat yang mengingkar dan menyalahkannya, fahadha yakunu ijma'an sukutiyan wa hujjatun, maka ini ijma' sukuti yang bisa menjadi hujjah. Kemudian yang ketiga, perkataan sahabat yang tidak dijumpai sahabat yang lain yang menyelisihinya, yang tidak dijumpai sahabat yang lain yang menyelisihinya dan tidak tersebar di tengah-tengah umat, nah ini yang diperselisihkan oleh para ulama syariah, apakah hujah ataukah bukan hujah. Wal adhar, dan pendapat yang paling kuat dari ini, pendapat-pendapat para ulama adalah hujiyatuhu, ini bisa jadi hujah. Dan manusia senantiasa berhujah dengan perkataan sahabat. Wa yadullu ala hadza, dan di antara hal yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Ta'ala, wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Dan semua para sahabat adalah orang-orang yang anaba ilallahi, kembali kepada Allah. Di antara contohnya adalah perkataan Ibnu Abbas yang mewajibkan budenah, menyembelih seekor unta untuk jamaah haji yang melakukan jima, hubungan suami istri dalam kondisi ihram sebelum tahalul pertama. Ma'a ditambah diberi vonis dan label bi fasadi hajihi, kalau hajinya batal. Sedangkan perkataan Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala, janganlah wanita menampakkan daya tariknya kecuali apa yang nampak. Maka apakah perkataan Ibnu Abbas ini hujah dalam hal itu ataukah tidak? Ibnu Abbas menjelaskan apa yang nampak dengan al-kafu wal-wajahu, wajah dan telapak tangan. Maka jawabannya, para sahabat jika berselisih, lam yakun, tidaklah perkataan sebagian mereka hujah atas sebagian yang lain. Wabitali, maka pada gilirannya tidak sah berdalil dengan perkataan Ibnu Abbas. Hada min jihati, ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, sejumlah yang banyak dari ulama mengatakan, laisa hada huwa ra'yu hada sahabi, ini bukanlah pendapat pribadi sahabat ini. Wa inama huwa yara, namun beliau sendiri berpandangan wajibnya wanita menutupi wajahnya. Walakinnahu yakul, namun Ibn Abbas mengatakan bahasanya ayat tersebut turun sebelum hijab. Dan inilah yang dimaksudkan. Lakin akan tetap beliau pribadi. Lakin akan tetapi beliau pribadi yara berpandangan wajibnya wanita menutupi wajahnya. Dan mereka, para ulama mengutip anhu dari Ibn Abbas, ya, pendapat yang sangat banyak dalam masalah ini. Sehingga kesimpulannya, fafarkun, bedakan antara seorang sahabat menafsirkan ayat dengan satu hukum, wabaina, dan apakah seorang sahabat yatabanna dhalikal hukma, mengadopsi hukum tersebut. Maka ketika sahabat menafsirkan ayat dengan makna ini, layakni, tidaklah bermakna kalau beliau berpandangan dengan pandangan dengan hukum ini. Karena ayat boleh jadi mansukh menurutnya, atau beliau berpandangan bahasanya hukum ini telah diangkat bidalilin atau dihilangkan dengan dalil yang lain. Kemudian apakah sahabat yang murtad kemudian kembali masuk Islam, yu'addu minas sahabati, dinilai sahabat? Jawabannya, mayoritas para ulama mengatakan kalau dia bagian dari sahabat. Jika ada yang bertanya, bukankah hal ini yaitu murtad menunjukkan celaan pada sahabat? Maka kami katakan tidak, ini menunjukkan istimewanya mereka. Lianna taiba, karena orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Dan sungguh Allah telah jelaskan, Allah Jalla wa'ala telah menjelaskan, kalau Allah menghapus dosanya orang yang bertobat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, siapa yang melakukan kejelekan atau zalim terhadap dirinya sendiri, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, maka dia jumpai Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dan firman Allah Ta'ala, wa inilah ghafaron, sungguh aku adalah zat yang maha pengampun, liman taba, bagi siapa saja yang bertobat dan beriman dan beramal soleh, thumah tada, kemudian mendapatkan petunjuk, wa nusus fi hadza katsiraton, dan nas dalam masalah ini sangatlah banyak. Dan di antara usul sunnah, di antara pondasi pokok akidah yang benar adalah, dikatakan Imam Ahmad rahimallahu taala, wa tarkul bid'ahi wa kullu bid'atin dhalalatun wa tarkul khusumati. Ya, meninggalkan bid'ah dan meyakini semua bid'ah itu kesesatan dan meninggalkan perdebatan. Maka mu'allif rahimallahu taala menyebutkan hal yang berkenaan dengan bid'ah dan disyariatkannya meninggalkan bid'ah. Dan yang dimaksud dengan bid'ah adalah jalan yang diada-adakan dalam agama atau mendekatkan diri kepada Allah dengan satu hal yang lam yarid bihi dalil, yang tidak terdapat padanya dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal bid'ah, dan bid'ah itu sebagiannya ada bid'ah akidah, semacam orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengingkari sifat, atau mendekatkan diri kepada Allah dengan meyakini bolehnya memberontak pada penguasa muslim. Maka ini bid'ah akidah atau bid'ah amal. Semacam orang mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat yang keenam, bukan hanya lima waktu namun enam waktu. Dan di sini disampaikan merayakan maulid Nabi atau mendekatkan diri kepada Allah dengan satu ibadah di satu tempat tertentu yang dia gunakan di tempat tersebut untuk menyembah selain Allah. Dan bid'ah seluruhnya tercela, baik bid'ah akidah ataukah bid'ah amaliyah. Semuanya bid'ah, semuanya tercela. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyampaikan, wa kullu bid'atin dolalah, dan semua bid'ah itu kesesatan. Yakni artinya semua tariqatin, semua jalan yang diada-adakan dalam agama yang tidak tarid, lam tarid, yang tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah nau'un min anwa'id dhalal, salah satu bentuk kesesatan. Ya, karena termasuk bentuk kesesatan, wa min sama, maka dari sana dia takunu ada bagian dari hal-hal yang haram. Ini, maka bid'ah itu bagian dari al-muharramat. Hal-hal yang haram. Inilah pendapat salaful ummah. Dan dijumpai di kalangan ulama belakangan. Ada ulama yang membagi bid'ah kepada beberapa macam. Ada yang bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah. Ini perkataan Al-Is ibn Abdissalam. Dan dijumpai di antara ulama belakang ada yang mengatakan bid'ah terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang jelek. Dan ada yang membaginya menjadi lima hukum taklifi. Ini pendapat Al-Is ibn Abdissalam. Membagi bid'ah menjadi lima macam. Wa kullu hadza, ini semua perkataan yang batil karena menyelisih zahir nas. Semisal firman Allah Ta'ala, apakah mereka punya sekutu yang membuat-buatkan untuk mereka bagian dari agama yang tidak Allah izinkan. Dan semisal sabda Nabi SAW, setiap bid'ah itu kesesatan. Wa min huna na'lamu, maka dari sini kita mengetahui bahasanya semua ibadah yang tidak berasal dari Rasulullah SAW, maka dia adalah ibadah yang tertolak, tidak diterima. Kemudian di antara usul sunnah, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, watrukul khusumati, dan meninggalkan perdebatan. Maka al-sunnah wal jamaah berangkat dari nas-nas syar'i, wa min thama, maka dari sana, fa'ina man yujadilu, maka siapa yang berdebat isi kandungan teks syar'i, dia ingin membatalkannya, maka kita tidaklah ridha dengan jalannya. Bahkan kewajiban kita adalah menjadikan teks syariat sebagai hakim, baik dia adalah Al-Quran ataupun Sunnah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah pantas bagi orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, mereka punya pilihan yang lain dari perkaranya. Dan terdapat dari sejumlah imam menafsirkan kata-kata ini, bahasa yang dimaksudkan adalah larangan meninggalkan nas karena pendapat, karena hawa nafsu yang dibangun tidak pada dalil Quran dan Sunnah. Wa adribu lidzalika amsilatan, aku akan buatkan contoh. Terdapat dalam hadis wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk berjumpa para sahabatnya. Ya, ternyata mereka sedang yatahajuna fil qadar, memperdebatkan takdir. Maka berubahlah roman muka Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan karena demikian merahnya roman muka Nabi seperti biji delima. Dan Nabi memberikan arahan pada para sahabat untuk meninggalkan debat kusir dan debat dalam semacam ini. Dan memberikan arahan pada mereka supaya mengatakan, ya Allah, wahai Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, engkau lah memberikan putusan di antara hamba-hambamu dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah padaku apa yang mereka perselisihkan, kebenaran. Lima ukhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Ihdini, maka belah petunjuk padaku bagi perkara yang diperselisihkan, manakah yang benar dengan izinmu Allah, sehingga engkau memberikan petunjuk pada siapa saja engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Dan terdapat dalam hadis yang lain, bahasanya Nabi SAW bersabda, saya menjamin satu rumah di Firabdil Jannati, di tengah surga, atau di pinggir di tengah surga, liman tarakal mira'a, bagi siapa saja yang meninggalkan debat kusir, walau kana muhiqqan, meskipun dia berada di pihak yang benar. Adapun diskusi dalam satu permasalahan akidah berdasarkan dalil syar'i, maka ini tidak termasuk dalam perkataan muallif. Ya, kita break 2 atau 3 menit. Nah, kita lanjutkan. Masih di halaman 26. Kita mau baca catatan kaki pertama. Untuk ayat wa makana lil mu'minin wala mu'minatin, tidaklah pantas dan tidak boleh bagi orang yang beriman laki-laki dan perempuan jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, mereka punya pilihan yang lain berkenaan dengan keadaan mereka. Di catatan kaki ada kutipan perkataan Ibnu Katsir di tafsirnya. Kata Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala, fahadil ayat, maka ayat ini bersifat umum untuk semua perkara. Wadhalika, dan hal tersebut, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan dan memutuskan bisya'in satu hal, falaysa li ahadin mukhalafatuhu, maka tidak boleh bagi siapapun untuk menyelisihinya. Dan tidak ada pilihan bagi siapapun hahuna dalam hal ini. Tidak boleh ada pendapat, tidak boleh ada perkataan yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-65, fala wa rabbika, demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak jumpai dalam diri mereka rasa sempit mimma qadaita, terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Kemudian catatan kaki yang kedua, para sahabat, Nabi menemui para sahabat yang mereka sedang berdebat tentang takdir. Hadisnya, hadis yang dimaksudkan dikeluarkan oleh Ibnu Majah di sunannya, Imam Ahmad dalam Musnad, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr ibn Al-As. Qal, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menemui para sahabat. Wahum yakhtasimuna fil qadari, dan mereka sedang bertengkar tentang takdir. Maka seakan-akan tercungkil pada wajah Nabi biji delima, yaitu merah, minal ghadabi, karena marah. Nabi SAW mengatakan, bihadha umirtum, au lihadha khuliqatum, dengan hal ini kalian diperintahkan, ataukah untuk hal ini kalian diciptakan? Kalian pertentangkan Al-Quran sebagainya dengan yang lain. Bihada, dengan hal ini binasalah umat-umat sebelum kalian. Nah, kemudian Rabat, Rabat itu mahaulal Madinah, pinggiran satu kota mana asalnya. Maka aku jamin ada satu rumah di pinggir surga, di bagian pinggir surga bagi orang yang meninggalkan mira, debat kusir, walau kana muhiqqan, meskipun dia dalam posisi yang benar. Wa amal munaqashatu, adapun diskusi tentang masalah akidah berdasarkan dalil syar'i, fa hadza laisa mimma yadkhulu fi kalamil muallifi, maka ini tidak termasuk dalam perkataan Imam Ahmad. Maka bedakan antara khusumat yang tadi dimaknai dengan mira', debat kusir, berbeda dengan diskusi sehat. Contoh diskusi sehat, di antara contohnya diskusinya Ibunda Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi adadin minal masaili dalam sejumlah hal. Karena Nabi SAW satu ketika mengatakan man husiba udziba, siapa yang dihisab maka dia akan diadab. Faqalat, maka Ibunda Aisyah mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan siapa yang diberi buku catatannya dengan tangan kanannya fasafa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan laisa dzaka, bukan demikian. Ya, yang mendapatkan hisab yang mudah itu manakala hisabnya adalah arat paparan global. Ya, sedangkan yang dimaksud dengan siapa yang dihisab maka dia diadab itu adalah orang yang dihisab dengan detail. Catatan kaki satu, di sini diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari mengatakan, wafil hadis, maka na'ingda a'isata minal hirsi. Isi hadis ini, antusias yang tinggi yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah untuk berupaya memahami makna hadis. Dan Nabi SAW tidaklah jemu minal muraja'ati fil ilmi. Ketika mendapatkan murojaah, murojaah di sini maknanya bolak-balik bertanya tentang masalah ilmu. Wa fihi, dan isi hadis ini bolehnya diskusi dan muqabalati sunnah bil kitab, membandingkan hadis dengan Al-Qur'an untuk mengetahui gimana pemahaman yang tepat. Dan di sini menunjukkan bahasanya berbeda-bedanya manusia dalam hisab. Ada yang hisabnya hisab yang mudah disebut dengan arda, disebut dengan ardun. Dan ada yang ya, hisabnya hisab yang berat, yang itu yang disebut dengan hisab atau disebut dengan munakosyah atau disebut dengan nikos. Nah, siapa yang mendapatkan nikos dalam hisabnya maka dia pasti mendapatkan adab. Kemudian isi hadis ini, anna su'ala an misli hadha, pertanyaan semacam ini, semacam yang dilontarkan oleh Ibunda Aisyah, itu tidak termasuk dalam hal yang dilarang. Intah sekian kutipan dari Fathul Bari. Demikian juga mataqra'unahu, apa yang Anda baca dalam Sahih Muslim. Sebagian tabi'in berhujah dengan hadis 70.000. Kemudian 70.000 dan hadis ruqyah yaitu 70.000 orang yang masuk hisab, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka ini jadikan dalil oleh sebagian tabi'in untuk melarang untuk meruqyah diri sendiri, melarang untuk meruqyah. Sebagian tabi'in berpendapat demikian. Meskipun yang benar tidak demikian. Namun dibedakan antara meminta untuk diru'yah dengan meru'yah. Demikian juga hadis tentang ru'yah yang isinya sejumlah sahabat Nabi SAW intolaka berangkat dalam satu safar yang mereka adakan sampai mereka nazalu singgah ala hayyin min ahya'il Arab di salah satu kampung Arab. Lantas mereka minta untuk diterima sebagai tamu. Namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu mereka. Lantas Saidu Dalikal Hayyi, kepala kampung tersebut Ludikha, terkena tersengat binatang berbisa. Lantas mereka mengupayakan dengan segala sesuatu, namun tidak ada satupun yang bermanfaat. Akhirnya salah satu mereka usul, seandainya kita datangi mereka-mereka satu kelompok yang alladzina zalu, yang singgah, yaitu para sahabat. Boleh jadi ayakuna inda ba'dim syai. Boleh jadi pada sebagian mereka ada obat, ada sesuatu yaitu yang bisa mengobati. Akhirnya penduduk kampung tersebut mendatangi rombongan para sahabat dan mengatakan, wahai ya ayarah tu, wahai sekalian, wahai kumpulan orang, sesungguhnya kepala kami, kepala kampung kami ludigha, sedang terkena tersengat binatang berbisa, dan kami telah melakukan segala macam upaya. Wasa'ina lahu bikulli syai'in, kami telah upayakan dengan segala macam upaya namun tidak manfaat baginya. Fahal ingda ahadim minkum min syai', maka apakah pada salah satu dari kalian ada yang bisa mengobati? Maka salah satu sahabat di riwayat yang lain dijelaskan kalau dia adalah Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, na'am iya wallahi demi Allah, sungguh aku bisa meruqyah. Walakin akan tapi wallahi, kami tadi minta untuk diterima sebagai tamu dan diberi jamuan layaknya jamuan untuk tamu, namun kalian tidak mau memberikan jamuan untuk kami. Fama ana biraqin lakum, maka aku tidak mau meruqyah kalian sampai kalian tetapkan untuk kami ju'lan upah. Di riwayat yang lain disampaikan upahnya adalah 30 ekor kambing. Fasolahuhum ala qati'im minal ghanami, maka akhirnya mereka damai, artinya punya titik temu. Ya, ala qati'im minal ghanami, sejumlah kambing, yaitu 30 ekor kambing. Fantolaku, maka berangkatlah sahabat tersebut yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, maka dia yadfulu alihi, terjemah kasarnya meludahi kepala kampung itu, maksudnya diruqyah dengan ditiupkan dan diruqyah kemudian ditiup. Waqra, dan beliau membaca, hanya membacakan surat Al-Fatihah. Faka'ana, maka seakan-akan kepala kampung tadi energik min iqalin, karena terlepas dari iqal. Iqal itu tali yang dipakai untuk mengikat kaki depan unta pas bagian lututnya. Nah, jika unta itu pas bagian lututnya diikat, maka dia tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa gerak-gerak. Nah, kalau dilepas, maka dia akan gembira sekali dan energik. Fangtolaka, maka berangkatlah atau kemudian pergilah si kepala kampung, yamshi, bisa berjalan, wama bihi qalbatun, tidak ada padanya qalbah. Ya, maka betul-betul sehat. Ada qalbah. Kolabah, al-isobah bil-kulab, terkena kulab. Kulab, da'un ya'khudhu fil-qalbi. Satu jenis penyakit yang menyerang jantung. Ya, berarti intinya penyakit. Ya, akhirnya kepala kampung tadi intolaka, bisa pergi, yamsi, berjalan, mabihi qalabatun, tidak ada pada dirinya penyakit. Qal, kata perawi, maka mereka pun memenuhi janjinya. Mereka berikan kepada para sahabat ju'lahun, upahnya yang telah mereka sepakati. Faqala ba'du, maka di sini terjadilah diskusi. Maka sebagian rombongan mengatakan, ayo dibagi. Sedangkan yang meru'yah, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, mengatakan, jangan lakukan sampai kita datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sampaikan pada Nabi aladzikana, apa yang terjadi. Kemudian kita lihat apa yang Nabi perintahkan pada kita. Akhirnya mereka tiba menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakarulahu, lantas mereka bercerita kepada Nabi apa yang terjadi. Respon Nabi, wa mayudrika annaha ruqyatun. Dari mana engkau tahu kalau surat Al-Fatihah itu ruqyah? Semakal kemudian Nabi mengatakan, qad asabtum, kalian telah berbuat yang benar. Silakan dibagi kambing tersebut. Watribuli ma'akum sahman, dan aku, dan berikan untukku bagian dari kambing itu bersama kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, yaitu tertawa senang dan gembira. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di antara kandungan hadis ini dalil bolehnya meru'yah non-muslim. Karena kepala kampung tersebut orang musyrik, diru'yah oleh sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Fahuna, maka di sini kulun minhu, masing-masing berujah dengan dalil syar'i, maka tidak termasuk dalam pertengkaran yang terlarang. Kemudian waqad yakunu muradul imami huna, dan boleh jadi yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad di sini dengan bitarkil khusumati, meninggalkan perdebatan, maka yang dilarang bukannya debat, namun tarkita nazu', namun tinggalkan perselisihan, iktital, bahkan sampai adu otot, bukan hanya perang mulut namun sudah perang fisik, wal iftirok, dan perpecahan. Yang ini semua adalah dampak dari perdebatan. Ya, maka kita lihat tentang perkataan Imam Ahmad, bahasa yang diantara prinsip Ahlu Sunnah adalah tarkul khusumat, meninggalkan pertengkaran atau perdebatan. Ya, maka oleh Syekh Sa'ad dimaknai dengan dua pemaknaan. Yang pertama, khusumat di sini maknanya debat. Kalau khusumat dimaknai debat, maka yang dimaksudkan debat yang tidak sehat. Debat yang tanpa dasar ilmu, tanpa adab, ya, sekedar perang mulut saja. Atau yang dimaksudkan adalah perselisihan dan pertengkaran. Nah, kemudian kata Imam Ahmad rahimallahu taala, wal julusu ma ahlil ahwa'i wa tarkul mira'i wal khusumati fid dini. Ya, tinggalkan duduk bersama ahlil ahwa, tinggalkan debat kusir, wal khusumat, dan tengkar fid din, tentang agama. Maka wal julusi min asabil ahwa, yakni artinya tinggalkan duduk bersama ahlil ahwa. Ahwa jama' dari hawa. Wal muradul a'immah bihadal lafzi. Nah, ini perhatikan, ini ada definisi istilah ahlil hawa. Ini ada, ini patut untuk digarisbawahi, ditandai, dan dicamkan. Apa yang dimaksud dengan hawa? Ahlul hawa, ini mengikuti hawa nafsu. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat mengikuti hawa nafsu itu artinya suka-suka, senang-senang, bisa jadi ya karena punya duit, mabuk-mabuk, zina. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, mengikuti hawa nafsu itu maknanya lebih cenderung kepada maksiat. Ya, senang-senang pakai duit ini untuk foya-foya, untuk bermaksiat, nah itu mengikuti hawa nafsu. Nah, itu beda dengan mengikuti hawa nafsu dalam bahasa para ulama. Yang dimaksud dengan mengikuti hawa nafsu adalah mukhalafatu madlulin nususi. Nah, ini camkan. Menyelisihi kandungan teks. Ini. Maka bisa jadi maksiat. Teksnya mengatakan jangan dekati zina, malah zina. Bisa jadi masalah akidah. Subhanallahi rabbikal a'la, Allah zat yang maha tinggi. Orang mengatakan Allah tidak di arah atas misalnya. Faman tarka, maka siapa yang meninggalkan kandungan teks, maka mereka para ulama menjadikan orang tersebut min ahlil ahwa, bagian dari pengikut hawa nafsu. Dan terdapat banyak nas melarang mengikuti hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'il hawa, janganlah engkau ikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah. Maka hawa nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka manusia dalam masalah ini ada dua kategori. Yang pertama, muttabi'un hawahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang ini berada dalam kesesatan dan kesalahan. Orang yang kedua, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, maka ada dua hal yang terlarang. Mengikuti hawa nafsu ada dua yang terlarang. Yang pertama adalah mengikuti hawa nafsu itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Tentu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, laisa kamitslil awwali, tidak sebagaimana orang yang mengikuti hawa nafsu. Li'anal awwala, karena orang yang pertama mengikuti hawa nafsu dalam satu permasalahan atau semacam itu. Sedangkan orang yang kedua menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, ja'ala al-hawa, dia jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dia taati. Dia laksanakan perintahnya dan dia lebih dahulukan keinginan dirinya daripada perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, apa pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahan, dan Allah sesatkan dia ala ilmin, padahal dia berilmu, dan Allah kunci mati pendengarannya dan hatinya, dan Allah jadikan pada penglihatannya khisyawatan, terdapat penutup. Surat As-Sura. Ayat 23. Oh, ini bukan surah 23 ya. Namun surat Al-Jathiyah 23. Surat Al-Jathiyah 23. Ya, saya ingin bacakan di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Wahai sang Rasul, lihatlah wahai sang Rasul kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai dan menjadikannya orang yang mengikuti hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsunya bimanzilatil ma'budilahu, seperti zat yang disembah. Alladzi la yukhalifuhu, yang tidak pernah dia selisihi. Yang penting untuk kita ketahui maknanya, wa adallahu Allahu ala ilmin. Apa itu? yang dimaksud dengan adallahullahu ala ilmin. Bisa jadi maknanya Allah sesatkan dia padahal dia orang yang berilmu. Nah, maka ilmunya itu untuk man, manittakhoda. Atau ilmunya itu adalah ilmunya Allah. Allah sesatkan dia dalam keadaan Allah tahu memang orang ini berhak untuk sesat. Ya, kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir, wa'adallahu ala ilmin, ilmunya kembali kepada Allah. Ya, di Al-Mukhtasar fi Tafsir, faqad adallahullahu ala ilmin minhu. Maka Allah menyesatkannya ala ilmin minhu, berdasarkan ilmu dari Allah. Li'annau yastahiqul idlala. Karena dia berhak untuk disesatkan. Dan Allah kunci mati hatinya, sehingga dia tidak bisa mendengar pendengaran yang dia bisa ngambil manfaat. Dan Allah jadikan pada penglihatannya ada penutup yang menghalanginya untuk melihat kebenaran. Nah. Jadi kalau makna ayat ini, ya, Al-Jathiyah ayat 23, Adallahullahu ala ilmin, Allah sesatkan dia ala ilmin, di sini ilmunya adalah ilmu Allah. Allah sesatkan dia dalam keadaan ala ilmin, dia Allah tahu bahasanya dia berhak untuk disesatkan. Ya, maka ya Asyura di situ tidak benar kalau Asyura namun Al-Jathiyah. Catatan kaki perkataan Syaikh Shalih Fauzan ketika menjelaskan kitab Tauhid. Falladzi la ya'khudhu minasy-syar'i, maka orang yang tidak mengambil syariat kecuali yang mencocoki hawa nafsunya dan dia tinggalkan yang menyelisih hawa nafsunya dan keinginannya, inama hanyalah dia orang yang mengikuti hawa nafsunya dan sungguh dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan yang dia taati dalam apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya dan apa yang tidak disukai oleh hawa nafsunya. Adapun orang yang menjadikan Allah Jalla wa Ala sebagai sesembahannya, fa'inna yattabi'u ma ja'a anillahi, maka dia mengikuti apa yang datang dari Allah. Ya, maka baik itu mencocoki keinginannya ataupun menyelisihi keinginannya. Intaha sekian kutipan perkataan Syaikh Shalih. Nah, kenapa kita dilarang untuk kenapa Ahlus Sunnah meninggalkan duduk bersama Ahlul Ahwa? Dijelaskan oleh sesaat wasababu fil qauli, dan sebab dikatakan disyariatkannya tidak duduk bersama Ahlul Ahwa dan tidak mendengarkannya adalah hadarul insani minata'atsuri bihim. Kewaspadaan seorang supaya tidak terpengaruh dengan ahlil hawa dan khawatir adanya sejumlah orang yang terkecoh dengan mereka dan menyangka kalau mereka itu layak untuk diambil ilmunya. Wala'ala dhalika yakunu sababan, dan diharapkan mudah-mudahan sikap ini menjadi sebab kembalinya ahlul ahwa kepada kebenaran dan kepada sunnah. Kemudian meninggalkan al-mira', mira' artinya adalah al-mujadalah, debat dalam hal yang tidak berfaedah dan tidak mengantarkan pada terwujudnya satu hukum syar'i. Baik kana fil mu'taqad, baik itu perdebatan dalam akidah atau yang lain. Wa minhu termasuk mira', ya, maka mira' kurang lebih debat kusir. Perdebatan yang tidak ada faedahnya, tidak mewujudkan dan membuahkan maksud, baik dalam masalah akidah ataupun yang lain. Wa minhu termasuknya adalah al-munaqasyat, perdebatan allati takunu li'idhari sifatin nafsi, yang tujuannya adalah untuk menempatkan sifat, menampakkan sifat diri, dan seorang itu meninggikan dirinya daripada orang lain. Dan terdapat dalam banyak nas larangan mira, larangan debat kusir sebagaimana telah lewat. Wal mu'minu, dan seorang mukmin itu diperintahkan untuk menampakkan kebenaran dan menampakkannya. Adapun munaqasah al-aqimah. Terjemah letalaknya ya debat mandul. Yaitu debat yang tidak membuahkan manfaat. fihi tentang agama, falaisat min sya'nil mu'mini, bukan sifat orang yang beriman. Nah, kalau kata-kata jidal di halaman 29, kata-kata jidal itu mencakup debat kusir dan yang lain. Sehingga kalau jidal, debat itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang mahmudun, terpuji. Semisal debat untuk dakwah di surat An-Nahl ayat yang ke-125. Ajaklah manusia pada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dalil yang lain yang menunjukkan ada jidal yang terpuji, Al-Ankabut ayat 26. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ahsan. Janganlah kalian debat ahlil kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Namun ada juga yang tercela. Fal jidal, maka debat ada yang tercela dan ada yang terpuji. Debat yang tercela itu ada beberapa macam. Yang pertama, debat untuk menentang nas dan melawan nas. Maka ini tercela. Kemudian yang kedua, jidalan perdebatan yang lam yasirfi al-insanu, yang seorang yang melakukannya tidaklah berjalan ala muqtadal adabi, sesuai dengan tuntutan adab dan akhlak yang baik. Maka ini juga tercela. Kemudian di antara prinsip al-sunnah adalah meninggalkan khusumat perdebatan dalam agama. Yakni artinya meninggalkan pertengkaran dalam agama. Li'anan nusus, karena nas datang binahi melarang berselisihnya orang-orang yang beriman dan melarang berpecah belahnya orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka terkelompok, terkotak menjadi beberapa kelompok, lasta minhum fi syai', maka engkau tidaklah menjadi bagian dari mereka sedikit pun. Dan firman Allah Ta'ala, janganlah kalian seperti orang-orang yang memecah belah dan berselisih setelah datang pada mereka al-bayinat, bukti yang nyata. Dan firman Allah Ta'ala, pegangilah tali Allah seluruhnya, janganlah kalian bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah pada kalian ketika dulu kalian bermusuhan, lantas Allah satukan hati kalian, jadilah kalian dengan nikmat Allah ikhwana, bersaudara. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ada. Baik, Ustaz, sudah ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, apakah seorang yang sholat di shaf terakhir sedangkan ia sendiri, apakah sholatnya tidak sah? Jazakumullah khairan. Ulama berselisih pendapat, orang yang sholat sendirian di belakang shaf, pendapat yang paling kuat, jika memang tidak ada pilihan yang lain kecuali demikian, sholatnya sah. Nah. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya teman yang dulunya Islam dan sekarang pemikirannya ateis. Bolehkah saya berdiskusi dengan dia dan bagaimana menanggulangi subhat, dan apa saran dari Ustaz? Jazakumullah khairan. Saran saya, maka lihat kapasitas diri, apakah punya kemampuan untuk mendebat subhat-subhat ateis ataukah tidak. Jika tidak punya ilmu tentang mendebat sebuah-sebuah ateis, maka jangan main-main. Jangan coba-coba. Selamatkan diri terlebih dahulu. Baru mikirkan orang lain. Tapi jika Anda memang punya kemampuan, sudah belajar tentang bagaimana sebuah-sebuah ateis dan cara menjawabnya dan bentuk jawabannya, maka silahkan. Nah. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Amin. Ustaz, bagaimana menyikapi sebagian orang yang membenci bangsa-bangsa Arab, Ustaz? Jazakumullah khairan. Yang namanya orang baik itu ada di mana-mana, sebagaimana orang jelek itu ada di mana-mana. orang Arab ada yang baik, ada yang jelek, orang Indonesia juga demikian, dan yang lainnya pun demikian. Maka sikap yang tepat adalah mendukung kebaikan dimanapun berada, memberikan apresiasi terhadap kebaikan dimanapun berada, dan tidak sepakat dan dengan kejelekan dan keburukan dimanapun berada. Nah, demikian subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.